إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة إخواني في الدين Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan bahwa suatu hari seorang ibu bersama dua orang anaknya dengan keadaan lapar datang ke rumah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada waktu itu Aisyah kemudian masuk ke dalam rumahnya. Beliau mencari makanan dan tidak mendapati kecuali 3 biji kurma. Diambillah 3 biji kurma itu dan kemudian diberikan kepada ibu dan 2 orang anaknya ini. Ibu itu kemudian membagi kurmanya. Sebiji diberikan kepada anaknya yang pertama, sebiji lagi diberikan kepada anaknya yang kedua, dan sebiji dia simpan untuk dia makan. Namun ikhwani fiddin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu ini mengangkat biji kurma bagiannya dan ingin memasukkan ke dalam mulutnya, ternyata kedua orang anaknya telah lebih dulu menghabiskan kurma-kurmanya dan kembali mengangkat tangannya meminta kepada ibunya tambahan kurma. Maka apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini membagi kurma bagiannya, separuhnya diberikan kepada anaknya yang pertama, separuhnya diberikan kepada adiknya, dan dia rela kelaparan demi untuk melihat anak-anaknya makan. Aisyah sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, beliau menceritakan apa yang dia saksikan. Beliau menceritakan apa yang dia lihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wahai Aisyah, innallaha qad aujaba biha 'alaiha al-jannah." Atas apa yang dilakukan oleh ibu itu, Allah telah mewajibkan syurga untuknya. Ikhwah fiddin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kisah di antara sekian banyak kisah yang menegaskan kepada kita tentang bagaimana, seperti apa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Makanya tak heran ketika kita mengkaji ayat-ayat, ketika kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kemuliaan orang tua, kedudukan orang tua, kita akan mendapati bagaimana Islam sangat memuliakannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haknya, Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan aku telah menetapkan kepada kalian agar kalian mentauhidkanku, agar kalian tidak menyembah kecuali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Rasulullah Ketika beliau duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau kemudian sontak berdiri dan kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ala adullukum bi akbaril kabair, maukah engkau, maukah kalian saya tunjukkan, saya jelaskan tentang dosa yang paling besar di antara semua dosa besar yang ada. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Maka beliau kemudian mengatakan, isyaratun billah wa uququl walidain, dosa yang paling besar di antara semua dosa-dosa besar yang ada adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Atas hal ini, ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian mendapati kisah kehidupan orang-orang saleh dahulu. Mereka mencontohkan kepada kita semua bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membuat orang tua mereka tersenyum. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan kedua orang tua mereka. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk membahagiakan mereka semua. Adalah Haywat Ibn Syuraih, seorang ulama besar, ulama kondang, majelisnya ramai dihadiri oleh penuntut ilmu. Ketika beliau duduk bermajelis ilmu bersama dengan murid-muridnya, mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan kepadanya, ya Ibnu Syuraih, kum fa'ala fid dajjaj, wahai Ibnu Syuraih, ayam-ayam ternak kita di rumah butuh makan, tinggalkan tempat dudukmu, lakukan perintah ibumu. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau meninggalkan majelisnya demi untuk melakukan perintah ibunya. Muhammad Ibnul Munkadir, seorang ulama tabi'in, kenamaan. Beliau ketika bertemu dengan ibunya, duduk bersama dengan ibunya, menghadap kepada ibunya, beliau adalah orang yang tidak berani mengangkat pandangannya ke wajah ibunya. Sampai Ibnu Auf menceritakan bahwa suatu hari ada seorang yang masuk dan kemudian melihat keadaan Muhammad Ibnul Munkadir tunduk merengek seperti anak yang merengek kepada ibunya. Tamunya kemudian bertanya, "Masya'allah Muhammad, ayashtaki syai'an?" Ada apa dengan Muhammad? Kenapa dia seperti anak kecil yang sedang merengek kepada ibunya padahal dia sudah besar? Maka ibunya kemudian mengatakan, "La, tidak. Dia tidak sedang merengek. Lakin hakada sya'nuhu amama ummihi." Tapi begitulah dia setiap dia berhadapan dengan ibunya. Begitulah dia setiap dia berhadapan dengan ibunya. Zainal Abidin, Ali bin Husain, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat dikenal paling berbakti kepada ibunya. Namun tersiar kabar bahwa beliau adalah orang yang tidak mau makan semeja bersama dengan ibunya. Orang-orang kemudian heran. Mereka kemudian mendatanginya dan bertanya, "Kenapa engkau tidak mau makan bersama dengan ibumu padahal engkau adalah orang yang paling berbakti di antara kita semua?" Maka beliau mengatakan, "Khasyitu law tasbiqu yadayya ila ma sabaqat ilayhi ainuha wa ana la adri wa dhalika ma qad akhtatuha." Beliau mengatakan, "Saya takut kalau saya makan bersama dengan ibu saya, ibu saya ingin mengambil sebuah makanan yang dia ingin memakannya tapi saya tidak mengetahuinya. Lalu tangan saya mendahului tangannya mengambil makanan itu. Dan kalau saya melakukannya, saya sudah menganggap diri saya telah mendurhakainya." Inilah yang dilakukan oleh orang-orang saleh, ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk membahagiakan orang tua mereka. Yang bahkan ketika kita mendengarkan ceritanya, di antara kita mungkin ada yang mengatakan itu sangat-sangat berlebihan. Tapi itulah yang mereka lakukan. Dan dengan apa yang mereka lakukan itu, mereka tidak pernah menganggap bahwa mereka telah berbakti kepada ibunya. Mereka telah membalas semua kebaikan-kebaikan orang tuanya. Seorang pemuda dari Yaman ingin membahagiakan ibunya. Maka beliau kemudian membawa ibunya naik haji. Dan bukan cuma itu. Ketika beliau tawaf, beliau menggendong ibunya. Pada saat tawaf sambil menggendong ibunya, dia bertemu dengan Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab, yang waktu itu sudah menjadi seorang ulama yang ditanya perkara-perkara agama. Maka dia kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Bada Umar, atarani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, tidakkah engkau melihat ketika saya menggendong ibu saya sambil tawaf, saya sudah membalas kebaikannya? Lihat apa yang saya lakukan ini. Saya menggendong ibu saya, dan tidakkah engkau melihat ketika saya menggendongnya, saya sudah membalas kebaikannya? Dengan tegasnya Ibnu Umar kemudian mengatakan, "La wala bi zafratin wahidah." Dalam riwayat lain dikatakan, "La wala bi talqatin min talaqatil wiladah." Tidak, engkau belum membalasnya. Bahkan satu hentakan nafasnya ketika dia melahirkan kamu, belum bisa kamu balas meskipun kamu telah menggendongnya sambil tawaf. Satu kali dia menarik nafasnya ketika dia melahirkan kamu, belum bisa kamu balas meskipun kamu telah menggendongnya sambil tawaf. Coba kita bayangkan ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya Ibnu Umar hidup di zaman sekarang ini dan melihat keadaan anak-anak sekarang. Di antara anak sekarang ada yang dengan mudahnya mengatakan tidak ketika dia dimintai sesuatu oleh ibunya, oleh bapaknya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Di antara anak-anak sekarang ada yang lebih mendahulukan kepentingan istrinya dibanding ibunya. Di antara anak-anak sekarang ada yang hanya mengingat mendoakan ibunya pada saat hari raya saja, padahal ibunya telah meninggal dunia. Ibnu Umar mengatakan kepada orang yang menggendong ibunya sambil tawaf, tidak, bahkan satu hentakan nafasnya ketika dia melahirkan kamu, belum bisa kamu balas meskipun kamu telah menggendong ibumu sambil tawaf. Coba tanyakan kepada diri kita ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir kalinya kita telah berbakti kepada ibu kita? Kapan terakhir kalinya kita membahagiakan orang tua kita? Kapan terakhir kalinya kita telah menjadikan ibu dan bapak kita tersenyum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun ragima anfu, ragima anfu, thumma ragima anfu." Celakalah, celakalah, celakalah. Beliau mengatakan celaka 3 kali. Dan orang itu, kata beliau, adalah rajulun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljannah. Celakalah, celakalah, celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satu di antaranya, tetapi dia tidak bisa menjadikan kehidupan orang tuanya menjadikannya masuk ke dalam syurga. Aku lumat asma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanihi. Ikhwani fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita akan bertanya, dengan apa kita akan membahagiakan kedua orang tua kita? Di antara kita mungkin ada yang mengatakan, ketika saya telah memberikan ibu saya, bapak saya uang belanja setiap bulannya, orang tua saya akan gembira, orang tua saya akan senang. Memang benar. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, ketika saya sudah memiliki jabatan di tengah masyarakat, saya kemudian dihormati di tengah masyarakat, orang tua kita akan bangga. Memang benar. Namun ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah, kebanggaan mereka ketika kita punya jabatan, kesenangan mereka kita ketika kita memberinya uang belanja, hanyalah sebatas di dunia. Wujud bakti yang paling afdol di antara semua bakti yang ada adalah ketika kita menjadi anak yang saleh. Ketika kita menjadi anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi anak yang saleh yang terus mendoakannya. Merugilah orang tua kita ketika dia punya 2 orang anak, 3 orang anak, 5 orang anak, tetapi kelima-limanya tidak ada yang menjadi anak yang soleh. Dan salah satu di antara kelimanya adalah kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innar rajul la turfa darajatuhu yaumal qiyamah." Di akhirat nantinya akan ada orang yang terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dimasukkan ke dalam syurga, derajatnya terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dilihat dari amalan-amalannya, solatnya, puasanya, zakatnya, bacaan Qur'annya, dia adalah orang yang tidak pantas untuk berada di tempat itu. Dan orang yang diangkat derajatnya ini juga sama halnya dengan kita. Dia heran kenapa dia terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia kemudian bertanya, "Ayyu syai'in hadza?" Ada apa ini? Kenapa saya terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa yuqalu lahu waladuka salih istaghfar lak. Di dunia ada anakmu yang saleh yang terus mendoakan kebaikan untukmu. Merugi ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang memiliki seorang anak, dua orang anak atau 5 orang anak bahkan, tetapi kelima-limanya tidak ada yang menjadi anak yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Menjadikan kita menjadi anak yang menjadi sebab orang tua kita nantinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita kelak juga menjadi anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa-dosa orang tua kita dan memasukkannya ke dalam syurga. Pada hari Jumat ini, ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita mengingatkan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إننا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.